Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna aslaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allahu ayyakum minan nar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an, walhamdulillahi ta'ala wa bi'idnihi. Kita kembali bermajelis dengan pembahasan kitab As-Siyasatu Syar'iyah. Kita telah membacakan dari dua pembahasan yang termasuk dalam bab hukuku latil amr warra'iyah wujubus sam'i wa ta'ah, yaitu hak-hak para penguasa dan hak-hak masyarakatnya, dan wajibnya mendengar dan ta'ah kepada mereka para penguasa. Nah, pembahasan pertama kita telah menyebutkan masing-masing 10 poin yang menjadi hak para sultan, dan juga hak para 10 poin dari hak para ar-ru'iyah, yakni masyarakat kaum muslimun. Naam. Barakallahu fikum. Insyaallah taala kita semua bahkan sudah menghafalkan 10 poin tersebut masing-masingnya. Naam. Sebelum kita murojaah dari 10 poin masing-masingnya tersebut, kita lanjutkan terlebih dahulu keterangan Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala, yaitu terkait dengan hak yang 10 dari hak para ar-ru'iyah, yaitu hak masyarakat atau umat manusia terhadap penguasanya. Nah, hak yang ke-10 adalah al-adlu fi sultanihi wasuluku mawaridihi fi jami'i sya'nihi, yaitu wajibnya penguasa berbuat adil dalam kekuasaannya dan menempuh sebab-sebab dan tempat-tempatnya dalam seluruh urusan, yakni menjalankan keadilan tersebut dalam seluruh urusan. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada al-adl tersebut dalam firman-Nya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, sesungguhnya Allah taala memerintahkan dengan keadilan dan ihsan, perbuatan baik. Dalam firman-Nya yang lain, wa idza qultum fa'dilu, dan apabila kalian berkata, berucap, maka berbuat adillah. Nah, maka ini hak yang ke-10. Kemudian dilanjutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, wa fi kalamil hikmah adlul al-malik hayatul ru'iyah wa ruhul mamlakah, bahwa keadilan penguasa adalah kehidupannya umat manusia dan rohnya suatu negeri. al-mamlakah. Nah, ini menunjukkan bahwa al-adl, sifat al-adl adalah merupakan hal yang sangat prinsip di dalam syariat Islam dan di dalam kehidupan umat manusia. Nah, jadi ini adalah merupakan ucapan hikmah dari para ulama bahwa keadilan seorang penguasa menjadikan manusia hidup dan negerinya tentram makmur. Barakallahu fikum. Karena al-adl itu merupakan rohnya sebuah wilayah. Dalam ucapan yang lain disebutkan, fama baqa'u jasadin la ruha fihi. Ya, tidak akan bisa jasad itu hidup tanpa adanya roh. Ya, maka roh itu adalah ibaratnya al-adl. Keadilan itu adalah ibaratnya seperti roh pada sebuah jasad. Naam. Fayajibu ala man hakamahullahu ta'ala fi ibadihi wa mulkihi syai'an min biladihi an yaj'al al-adla asla i'timadihi, asla i'timadihi wa qa'idati istinadihi lima fihi min masalihil ibad wa imaratil bilad. Maka wajib atas setiap orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya, ya, menjadi penguasa di suatu negeri atau dalam sebuah negeri, wilayah, maka wajib atasnya menjadikan, ya, prinsip yang paling mendasarnya adalah sifat al-adl. Ya, hendaklah dia jadikan seluruh penyandarannya, sandarannya, timbangannya adalah al-adl. Disebabkan karena dengan keadilan itu terwujudkan maslahat-maslahat manusia, maslahat-maslahat hamba, dan juga terwujudkan kemakmuran negeri. Walianna ni'amallah yajibu syukruha wa ayyakuna syukru ala qadriha wa ni'matullahi ala sultan fauqa kulli ni'matin fayajibu an yakuna syukruhu a'zama min kulli syukri. Barakallahu fikum. Nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala tentunya wajib disyukuri. Dan syukur kita terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan kadarnya. Nah, semakin besar nikmat yang kita dapatkan, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita wajib pula semakin memperbesar syukur kita kepadanya jalla wa'ala. Nah, dan nikmat Allah ta'ala terhadap sultan, ya, diangkatnya seorang penguasa menjadi penguasa dan pemimpin dalam sebuah wilayah, ini adalah merupakan nikmat Allah ta'ala, bahkan fauqa kulli nikmah, ya, merupakan paling tingginya dari seluruh nikmat, merupakan paling tingginya dari seluruh nikmat, yaitu ketika Allah ta'ala, ya, mengangkat seorang sultan penguasa, ya, maka wajib an yakuna syukruhu a'zama min kulli syukrin. Maka wajib syukurnya adalah lebih besar paling besar dari segala syukur, yaitu dengan diangkatnya sultan, penguasa. Barakallahu fikum. Nah, artinya sebagaimana yang telah berlalu dalam pembahasan kita, ya, penguasa ini adalah merupakan dhillul ard, ya, dhillullah fil ard, payungnya Allah di muka bumi ini, ya, payungnya Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini adalah penguasa, ya, sehingga para ulama mengatakan bahwa satu hari, ya, dengan kekosongan penguasa ini lebih buruk, lebih jelek, ya, daripada apa? Satu hari dengan kosongnya penguasa lebih jelek dari enam. Okay. Lebih jelek daripada 50 tahun atau 60 tahun dengan adanya pimpinan yang zalim. Nah, artinya ini menunjukkan bahwa penguasa ini sangat penting, sangat prinsip dalam syariah, walaupun penguasanya itu zalim. Ya. Walaupun penguasanya itu zalim, tetapi ada penguasa itu merupakan nikmat yang sangat besar, ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang setinggi-tingginya. Nah, lebih-lebih lagi ketika penguasanya adalah penguasa yang baik, ya, walaupun mungkin tidak soleh pada dirinya, ya, dalam arti agamanya riqqah, lemah, tipis, namun dia berbuat baik kepada masyarakatnya, ya, barakallahu fikum, dengan tabiat, dengan karakternya yang asal karakternya diciptakan oleh Allah Ta'ala. Terkadang, ya, dia baik walaupun agamanya, ibadahnya kurang, ya, terkadang demikian. Barakallahu fikum. Maka ini lebih-lebih kita wajib bersyukur, apalagi pimpinan yang soleh pada dirinya, baik agamanya, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka ini, ya, syukur fauqa syukur, ya, syukur di atas syukur, ya, yang merupakan nikmat yang sangat besar, sangat agung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Fa wa afdalu ma yashkuru bihi sultan lillahi ta'ala iqamatul adli fi ma hakamahu fihi. Dan seafdal-afdal yang wajib disyukuri oleh seorang pemimpin, ya, adalah ketika dia bisa menegakkan keadilan dalam hukum-hukumnya, ya, dalam kebijakan-kebijakannya, benar-benar di atas keadilan. Nah, waqad ittafaqat syara'iul anbiya wa ara'ul hukama wal uqala annal adla sababun linuwil barakat wa mazidil khairat wa anna dhulma wal jawr sababun li kharabil mamalik wa iqtihamil mahalik wa la syakka indahum fi dhalik. Nah, dan syariah para nabi sepakat, demikian pula para hakim, para hukama dan ukola, orang-orang yang berakal, ya, orang-orang yang hakim, semuanya bersepakat bahwa keadilan adalah sebab tumbuhnya berkah, ya, dan bertambahnya berbagai kebaikan. Dan sebaliknya, adzulum, kezaliman dan kejahatan, al-jaur, adalah sebab kebinasaan, ya, sebab kebinasaan dan kehancuran sebuah negeri. Barakallahu fikum. Dan ini tidak ada keraguan di sisi para ulama, ya, bahwa ini adalah merupakan syariah, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, bahwa keadilan itu mendatangkan berkah dan berbagai kebaikan. Sebaliknya, kezaliman, ya, kejahatan itu sebab kehancuran dan kebinasaan suatu negeri, suatu wilayah, ya, dan demikian pula suatu kekuasaan akan hancur, ya, dengan sebab kezaliman dan al-jaur tersebut. Barakallahu fikum. Naam. Disebutkan oleh Al-Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala, apa yang telah dinukilkan oleh beliau dari 10 poin yang menjadi hak masyarakat dan kewajiban para penguasa, demikian pula 10 poin yang sebelumnya, yaitu dinukilkan dari kitab Tahrirul Ahkam fi Tadbiri Ahlil Islam, demikian pula kitab Hukukur Ra'iyyah fil Ahkam As-Sultaniyah. Nah, keduanya adalah milik Imam Abu Ya'la rahimahullah. Nah, kemudian beliau mengatakan, wa qad naqaltu dzalika min kitab Mu'amalatil Hukam li Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullahu taala, wa qad tadhamat hadhihi al-huquq majalat as-siyasati asy-syar'iyyah allati iktasarna fi hadzal kitab ala majalin wahidin minha wa huwa ma yata'allaqu bi nidhamil hukm. Naam, kata Al-Syekh Umar Bazmul hafizahullah taala, aku telah menukilkan, ya, yang demikian itu dari kitab Mu'amalatul Hukam, yakni tentang 10, ya, al-huquq tersebut. Aku nukilkan dari kitab Mu'amalatul Hukam milik Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullahu taala. Ya. Syekh Abdul Salam Barjas memiliki kitab Mu'amalatul Hukam, kitab yang tipis. Ya. Dan ini dipuji oleh para ulama. Ya, dan beliau sangat terkenal, ya, sebagai seorang alim, ya, merupakan da'i min du'at ahli sunnah, yang beliau banyak memiliki tulisan-tulisan yang sangat bermanfaat, ya, bagi para ahli sunnah, para salafiyin. Nah, dan kitab beliau yang sangat terkenal selain daripada Mu'amalatul Hukam ini, yang sering kita bacakan dulu, ya, dan ini sudah lama kita tidak membacakan lagi kitab tersebut. Di antaranya adalah Daruratul Ihtimam Bisunanin Nabawiyah, ya, daruratnya bersungguh-sungguh terhadap sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, daruratnya ya, menegakkan dan bersungguh-sungguh terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, demikian pula kitab beliau Al-Hujajul Qawiyah fi anna ad-da'wa tauqifiyah, fi anna wasail ad-da'wa tauqifiyah. Ya, yaitu hujjah-hujjah yang sangat kuat yang menjelaskan bahwa dakwah ini, bahwa wasilah-wasilah dakwah itu adalah tauqifiyah, berhenti di atas Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini penting sekali barakallahu fikum, dan ini mungkin sudah kurang lebih tidak kurang dari 10 tahun kitab ini tidak pernah lagi dibacakan oleh para asatidah. Ya, saya ingat dulu awal saya mondok di pondok Ja'far Umar Thalib, ya, ustaduna Allahu yahdina wa iyyah, yaitu Ustaz Umar Asewet, membacakan dua kitab ini, Daruratul Ihtimam di Sunan Nabawiyah dan juga di kitab yang kedua Al-Hujajul Qawiyah. Ini sangat penting barakallahu fikum, dan masya Allah Asy-Syeikh sangat kuat di dalam, ya, sifat keilmiahan beliau. Nah, dan dipuji oleh para ulama, sehingga ini menjadi kaidah bagi ahlu sunnati wal jamaah, ya, bagi orang-orang yang istiqomah di atas dakwah, khususnya di zaman-zaman fitnah seperti ini. Nah, beliau menjelaskan bahwa wasilah-wasilah dakwah itu tauqifiyah, harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ya, wasilah-wasilah dakwah. Beliau menjelaskan, ya, tentang musik misalnya, orang yang menjadikan dakwah melalui musik-musik, ya, atau melalui nasyid-nasyid, ya, ini dakwah yang keliru barakallahu fikum. Ya, para ulama tidak berdakwah melalui nasyid-nasyid, anasyid, ya, atau melalui parlemen, politik dan sebagainya. Nah, labas ini sebagai faedah untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa Syekh ini, Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullahu taala, karena beliau sudah meninggal dunia dalam keadaan masih muda, ya, kurang lebih 42, 41 kurang lebih umur beliau, meninggal karena ketabrakan, ya, yang beliau mengendarai mobil menabrak hewan yang menyeberang, apakah unta atau apa. Nah, beliau meninggal dunia rahimahullahu taala, dan salah satu kitabnya yang sangat baik adalah Mu'amalatul Hukam. Juga beliau menjelaskan secara terperinci bagaimana cara bermuamalah terhadap para penguasa. Ya, dan di sini Syekh menukilkan 10 hak-hak ini melalui kitab beliau. Melalui kitab beliau Mu'amalatul Hukam li Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullahu taala. Ya, yang beliau nukilkan dari pernyataan Imam Ibn Jamaah. Nah, baik, ikhwani fiddin azakumullah, selesai kita membacakan pembahasan pertama, yaitu terkait dengan hak-hak para penguasa dan juga hak-hak para umat, ya, atau masyarakat. Dan pembahasan yang kedua yaitu as-sam'u wa ta'ah li waliil amr wajibun syar'iyyun, bahwa mendengar dan taat kepada para penguasa adalah wajib secara syariah. Ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kita memandangkan adzan terlebih dahulu, kemudian kita murojaah 10 poin masing-masing dari apa yang telah kita bacakan dan telah kita murojaah. Nah, falyatafaddal al-muadzin. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istofa. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita murojaah 10 poin yang menjadi kewajiban para penguasa terhadap masyarakatnya atau hak-hak para masyarakat terhadap penguasanya. Sama ya, jadi kebalikannya. Nah, yang di 10 poin yang di kita bacakan ini menjelaskan kewajibannya. Kewajibannya siapa? Para penguasa. Baik, siapa yang menyebutkan dengan hafalan dari pertama sampai ke 10? Nah, siapa yang menyebutkan? Fadl. Nah, Abu Syifa. Tahaitum Fadl. Nah, mayatu bayatul Islam. Nah. Nah. Din ala usulihi al-muqarrara. Nah. Yang ketiga, iqamatu syaa'ir Islam. Yang keempat, nah, yang kelima, iqamatu fardil jihad, iqamatu al-hudud syar'iyah. Ini yang keenam ya. Nah, jibayatu zakawat. Nah, baik, yang ketujuh zakat. Terus maksudnya mengurus tentang zakat, mengumpulkan tentang wakaf. Yang kedelapan tentang wakaf. Yang kesembilan tentang ghanimah. Yang kesepuluh al-adl. Barakallahu fikum. Siapa menyebutkan yang keempat tadi? Naam. Unais. Naam, barakallahu fikum. Faslul qodaya. Ya. Faslul qodaya wal ahkam. Menyelesaikan segala urusan atau perkara-perkara manusia dengan ya, mengutus orang-orang yang ahli dalam bidangnya dan dalam agamanya. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita sudah mendengarkan tadi 10 poin. Insyaallah yang lainnya sudah lebih mudah mengingatnya. Baik, fadl, siapa lagi? Abu Arkom. Nah, kalau semakin diulangi semakin terhafalkan insyaallah. Nah. Satu. Himayatu baydatul Islam. Yaitu wajibnya penguasa memelihara kekuatan dan kesatuan Islam. memelihara agama di atas prinsip-prinsip asas-asasnya dan fondasi-fondasinya, kaidah-kaidahnya. Yang ketiga, iqamatu hudud al-hudud. Apa? Iqamatu yang ketiga, iqamatu syair Islam, menegakkan syiar-syiar Islam. Yang keempat, faslul qodaya wal ahkam, yaitu menyelesaikan berbagai urusan-urusan manusia, perkara-perkara manusia dengan keadilan, ya, dengan mengutus orang-orang yang baik, ahli, baik dalam agama dan amanahnya. Nah, yang kelima itu, yang kelima sekarang. Yang kelima, iqamatu, menegakkan fardul jihad. Fardul jihad yang kelima. Nah, yang keenam, iqamatul hudud, menegakkan hukum-hukum had. Ya, yang ketujuh, jibayatu az-zakawat, menjaga urusan-urusan sakal dan mengumpulkannya, urusan zakat. Yang kedelapan, ini berturut-turut ya, urusan zakat. Yang ketujuh, yang kedelapan, perwakafan, mengurus tentang wakaf kaum muslimin. Kemudian yang kedelapan, kedelapan perwakafan. Yang kesembilan, ghanimah, tentang ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian yang terakhir, al-adl fi sultanihi, ya, bersikap adil dalam kekuasaan kekuasaannya, ya, dan dalam segala urusan menegakkan keadilan. Baik, siapa lagi yang mengulangi kembali? Nah, Fadl Abu Suhail. Nah, Al-Himayah, Himayatu Baydatil Islam. Yang kedua, Hifduddin ala usulihi. Yang ketiga, Qomatu Syair Islam. Yang keempat, Santa Faslul Qodaya wal Ahkam. Nah, menyelesaikan segala perkara-perkara manusia dan hukum-hukum. Yang kelima, iqamatu fardil jihad, menegakkan kewajiban jihad minimal sekali dalam setahun. Nah, yang keenam, menegakkan hukum had, iqamatu al hudud, menegakkan hukum had. Nah, yang ketujuh, nah, mengurus, ya, jibayatu zakawat. Yang kedelapan, mengurus tentang perwakafan. Yang kesembilan, taksimul ghanaim, memperhatikan pembagian ghanimah, mengurus tentang ghanimah. Naam. Yang terakhir, al-adl. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Naam. Baik, sudah hafal semua? Taufik, bisa ulangi? Bisa? Hah? Kenapa? Baik, fadhol barakallahu fikum. Yang pertama, menjaga persatuan Islam. Kedua, apa? Nah, ahsanta, memelihara prinsip-prinsip Islam, asas-asas Islam, menegakkan syiar-syiar Islam, menyelesaikan urusan perkara-perkara manusia. Yang kelima, menegakkan fardul jihad. Yang keenam, menegakkan hukum had. Yang ketujuh, mengurus tentang zakat. Yang kedelapan, perwakafan. Yang kesembilan, ghanimah, taksimul ghanimah, ghanaim. Yang kesepuluh, al-adl. Barakallahu fikum. Nah, masya Allah, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum, akhuna Taufik. Nah, baik, insyaallah semua sudah hafal. Baik, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita cukupkan dan kita tegakkan salat Isya. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.